Dulu pernah ku bilang lelaki yang setia hanyalah diriku yang mampu memberi kesetiaan ini dan tak pernah menduakan perasaan ini. Dulu pernah ku bilang, pikirkan kembali untuk meninggalkanku. Jangan kau menangis, ini keputusanmu. Tak semudah itu menerimamu kembali. Perasaan wanita. Dulu pernah ku bilang, pikirkan kembali untuk meninggalkanku. Jangan kau menangis, ini keputusanmu. Tak semudah itu menerimamu kembali.